السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دين ودين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah, ilmu yang merubah diri dan karakter, ilmu yang menuntun kita agar kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya teori, bukan hanya retorika, bukan hanya maklumat, namun sebagaimana yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, ilmu yang menjadi karakter, ilmu yang menjadi karakter. Dan itu PR besar bagi kita. Makanya kita harus minta terus kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di samping kita meminta, kita pun juga harus bersungguh-sungguh dalam mengejarnya. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Semua kalian tuh enggak bisa menerima kebenaran. Enggak bisa mengamalkan kebenaran kecuali yang aku berikan hidayah. Maka selalu atau maka mintalah hidayah kepada diriku, niscaya aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Jadi jika kita ingin berubah, maka harus banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah sekalian, perkuat syahadatin kita, perkuat tauhid kita dan komitmen kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jemaah yang Allah muliakan, pada hari Ahad ini kita buka sesi tanya jawab, karena udah lama kita gak buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjawab dengan amanat. Satu poin yang jadi pengantar ketika kita bicara bab ini, yaitu bab menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Al-Imam Nawawi membawakan ayat-ayat yang sangat dalam dan juga hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama kita. Kaidah ini disampaikan oleh gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak lain tidak bukan adalah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu menyampaikan sebuah kaidah, menyampaikan sebuah konsep besar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa as-sunnah safinatu Nuh, sunnah Nabi itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Barang siapa yang menaiki bahtera tersebut, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghoraq. Dan barang siapa yang enggak mau naik, maka dia akan tenggelam. Jadi sunnah Nabi itu ibarat bahteranya Nabi Nuh, hadirin. Barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang enggak mau naik, dia akan tenggelam. Sekali lagi, sunnah Nabi itu, sunnah di sini bukan sunnah menurut dunia fikih ya. Sebagaimana telah kita katakan, ini arti sunnah adalah jalannya Nabi SAW, polanya Nabi SAW, konsepnya Nabi kita SAW. Nah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Tahu kan cerita Nabi Nuh? Jadi yang selamat itu hanya yang naik. Yang aneh gak selamat. Lihat, ini konsep yang simple, sederhana, tapi melambangkan atau memberikan pemahaman yang sangat dalam tentang urgensi dari sunnah Nabi kita SAW. Makanya kan kita udah bahas ayatnya, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka takutlah, berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi ajarannya, akan terkena fitnah atau terkena azab, atau akan terkena azab yang pedih. Allah suruh takutlah, berhati-hatilah. Kenapa? Karena ini tuh ibarat bahteranya Nabi Nuh. Anda enggak naik, Anda hancur. Dan gak mandang anak siapa, gak mandang strata sosial. Karena ketika bicara tentang bahtera Nabi Nuh, dan barang siapa yang naik dia selamat, gak naik dia tenggelam. Sejarah tahu bahwa bagaimana anaknya Nabi Nuh tuh gak mau naik, dan status dia sebagai anaknya Nabi, itu gak menolong dia dari kehancuran. Gak menolong dia dari kebinasaan ketika dia gak mau naik kapal ayahnya. Nah begitu juga dengan sunnah Rasulullah SAW, mau kita siapa kek. Kalau Anda gak mengikuti sunnah Nabi SAW, gak mau mengikuti ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda kan tenggelam. Tenggelam. Mau kayanya kayak apapun, mau networknya banyak, atau mau kenal sama banyak alim ulama, ustadz, kiai, kalau gak masuk, sedekat apapun hubungan kita dengan seseorang, gak akan bisa menyelamatkan. Ini tuh sederhana banget. Jadi kalau pengen tahu apa sih hal simpel yang menggambarkan sunnah Nabi SAW, bahteranya Nabi Nuh, kata para ulama. Bahteranya Nabi Nuh. Harus naik. Harus dapat tiket. Kalau enggak, hidupnya rusak nih jemaah. Hidupnya berantakan. Hidupnya gak tenang. Hidupnya hancur. Jadi, ini pesan besar yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bahwa, kalau ingin bahagia, kalau ingin selamat, maka naiklah ke bahtera Nabi Nuh tersebut. ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Jadi kalau mau selamat ya teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan hadis kemarin kita juga bahas yang bikin hancur umat-umat terdahulu itu banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabinya. Sama, kita menyelisih nabi kita, hancur kita. Hancur. Hancur. Jadi rugi orang yang enggak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengamalkan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini itu berkaitan dengan keselamatan kita. Jadi itu yang disampaikan oleh gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Simple, sederhana, tapi dalam. Dalam. Tidak ada yang selamat kecuali kita naik kapal tersebut. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi lalu Ustaz, keluarga, tim dan semua umat muslim dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan yang bertanya ya. Ustaz izin bertanya, kapan kita atau kapan hal apa yang mengharuskan kita bertanya dengan detail? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Kapan kita harus bertanya dengan detail? Pada saat gimana ya? Jadi pada saat memang dibutuhkan keterangan secara detail dan kita niatkan untuk mencari kebenaran dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala pada saat kita bertanya tersebut. Kita niatkan untuk beramal dari jawaban pertanyaan tersebut. Dan tentu saja ini juga butuh apa? Butuh taufik dari Allah. Lalu mungkin butuh latihan. Sebagai contoh nih, sebagai contoh hadis Abu Hurairah ya yang dikeluarkan Al-Imam Abu Daud. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ada di masjid, lalu masuklah seseorang dan dia sholat. Lalu habis sholat datang ke Nabi SAW lalu mengucapkan salam. Lalu Nabi SAW menjawab salamnya, lalu Nabi mengatakan apa? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kalau bahasa kita, mas, tolong ulangi sholatnya karena sesungguhnya engkau belum sholat. Maka orang ini sholat lagi. Jadi karena Nabi bilang gitu, ulangi sholatnya karena engkau hakikatnya belum sholat. Oh, gitu ya. Sholat lagi. Sholatnya persis sebagaimana sholat yang sebelumnya. Lalu datang lagi ke Nabi SAW dan mengucapkan salam. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Tolong ulangi lagi sholatnya karena engkau itu belum sholat. Dan itu terjadi 3 kali jemaah. 3 kali. Bayangkan, balik lagi ke Nabi SAW, bilang gitu, ulang lagi sholatnya, kamu tuh belum sholat. Setelah 3 kali itu, akhirnya orang ini mengatakan, Alladhi ba'athaka bil haqq, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma uhsinu ghaira hadha, fa'alimni. Aku tuh gak ngerti selain sholat yang aku barusan kerjain. Aku gak tahu tata cara sholat kecuali sebagaimana yang kau lihat tadi yang aku kerjakan itu. Maka tolong ajarkan aku, ya Rasulullah. Ini bertanya dia secara detail, tolong ajarkan saya gimana sih cara sholat. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Idza qumta ila shalah fakabbir. Jika Anda mendirikan salat, maka mulailah dengan takbiratul ihram, thumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Lalu bacalah jadi baca Al-Fatihah, lalu bacalah ayat yang engkau hafal dengan mudah. Thumma rak' hatta tatma'inna raki'a. Lalu Anda ruku sampai rukunya tuma'nina. Nah, ini poinnya. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Lalu i'tidal sampai sempurna berdirinya. Sampai sempurna berdirinya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidah. Lalu sujud sampai sujudnya tuma'nina. Thumma jlis hatta tatma'inna jalisa. Lalu bisa duduk. Duduk dan sujud. Sampai duduknya tuma'nina. Tuma'nina itu apa arti tuma'nina? Tetangga saya itu Pak Ustaz, Mbak Tuma'nina. Bukan ini jamaah. Kok bawa-bawa tetangga? Apa arti tuma'nina dalam sholat? Tuma'nina itu khusyuk, Ustaz. Beda jamaah. Apa tuma'nina? Tuma'nina itu adalah kita mengerjakan gerakan sholat sampai gerakan itu atau bacaan itu kita lakukan dan kita baca dengan memenuhi haknya gitu loh. Jadi tenang, kan tuma'nina kan pada dasarnya artinya tenang ya secara bahasa. Jadi enggak buru-buru. Dilakukan dengan memenuhi hak gerakan-gerakan salat tersebut. Kalau ruku itu sampai apa punggung itu rata baru naik lagi sami Allahu liman hamida, ketika sampai benar-benar berdiri baru Allahu akbar sujud. Lalu setelah sujud di atas 7 anggota badan gitu ya, baru setelah itu udah dapat nih, dapat haknya, tenang dulu baru Allahu akbar duduk. Saya benar-benar duduk iftirash. Udah tenang dulu baru sujud lagi, begitu coba. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu lakukan itu di setiap gerakan dan salatmu dari awal sampai akhir. Fa idza fa'alta hadza faqad tammat salatuka. Kalau engkau lakukan itu tumakninah kalau salat, maka salatmu sempurna. Wa man taqasta min hadza syai'an fa inna man taqastahu min salatika. Kalau ada yang kurang, maka berkuranglah kualitas salatmu. Ini kan detail jamaah, tapi momennya dapat karena memang dia butuh. Jadi lihat, pada dasarnya lihat niatnya apa. Niatnya karena Allah apa enggak? Niatnya cari kebenaran apa enggak? Niatnya untuk mengamalkan apa tidak? Dan memang momennya atau konteksnya memang butuh detail. Apa-apa tanya detail. Yang jadi masalah adalah itu tadi. Misalnya bukan karena Allah. Cari-cari apa? Pokoknya cari-cari masalah. Itu kayak Bani Israel. Kan kalau Bani Israel, coba kita lihat di masa Nabi Musa itu, dia kan udah bisa mengamalkan dengan cukup mendapatkan perintah sembelihlah sapi betina. Tapi dia gak amalin. Dia nyari yang detail-detail. Tapi kalau memang gak bisa dilakukan, kecuali butuh keterangan detail, maka tanya detail. Tapi kalau udah bisa, jangan nyari detail-detail. Gitu loh. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Nawawi selalu dilapangkan dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doain saudara-saudara kita juga yang lainnya. Dan begitu juga dengan penanya. Ustadz, saya pernah melihat sebuah kajian di YouTube yang membuka tanya jawab dari kolom komentar. Tapi yang saya lihat, apa yang dipertanyakan adalah pertanyaan yang kurang berguna. Bahkan ada yang mempermainkan agama. Apa sikap yang harus saya lakukan ketika ada teman yang sering bertanya seperti yang saya jelaskan di atas? Mohon nasihat Ustaz, terima kasih. Yang pertama, bersyukur sama Allah. Kita gak diuji dengan mental seperti itu. Itu tuh nikmat jemaah. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, karena ini teman kita ya, coba kita bicara baik-baik. Sampaikan bahwa bertanya itu berpahala jika dilakukan dengan benar. Bertanya itu menjalankan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak mengetahui. Bukan cari-cari masalah, bukan mempermainkan agama dan motif-motif yang gak bagus yang lainnya. Dan pertanyaan yang baik itu berkah jemaah. Lihat sampai detik ini itu kita menikmati dan mendapatkan manfaat dari pertanyaannya Malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Itu tuh kalau pertanyaan berkah, usianya sampai 15 abad. Itu berkah. Kan masih ingat pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi SAW? Kan udah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. Hadis yang dapat gelar apa? Apa gelarnya? Tuh kan lupa lagi. Aduh, Masya Allah nih, Masya Allah. Apa gelarnya? Ummu Sunnah. Nah, itu. Hadis yang gelarnya induknya sunnah Nabi SAW. Ibunya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan yang berkah itu tuh manfaatnya kemana-mana jemaah. Dan sekali lagi, banyak kita tuh lupa bahwa bertanya itu menjalankan perintah. Jadi jangan main-main, ini menjalankan perintah Allah. Kita kalau lagi menjalankan perintah bos kita, serius atau kita acuhkan gitu aja? Serius kan? Itu jalankan perintah bos. Kalau kita lagi menjalankan tugas di rut kita itu, ngasal atau benar-benar dilakukan dengan cara yang terbaik? Itu baru perintah bos, perintah di rut, perintah CEO, dan lain-lain. Ini perintah Allah, fas'alu ala dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Makanya para ulama itu kan kalau bertanya sangat beradab, karena mereka tuh ketika bertanya ini jalanin perintah dan mendapat pahala, terlepas dijawab apa enggak dijawab. Dijawab enggak dijawab itu urusan lain. Tapi berjuang dulu untuk bertanya. Kalau enggak tahu tuh tanya. Bukan nyimpulin sendiri. Bukan mutusin sendiri. Bahkan para ulama dulu kan safar hanya untuk bertanya satu pertanyaan terkadang. Kayak Imam Masruq, itu safar. Melakukan perjalanan yang jauh, itu cuma nanya satu. Satu kata dalam Al-Quranul Karim. Kan begitu jemaah sekalian. Jadi mereka tuh benar-benar memanfaatkan waktu dan berjuang untuk bertanya. Berjuang, bertanya itu berjuang. Bertanya saja penuh perjuangan. Karena mereka tahu ini menjalankan perintah Allah. Kita aja hadirin. Untuk bertanya tentang kesehatan kita, tentang kesehatan nih, banyak orang tuh rela pergi ke Malaysia hanya untuk nanya, belum tindakan nih. Pergi ke Singapura hanya untuk nanya, saya kan opinion, nanya kan itu, belum tentu diikutin, bisa jadi arahan dari dokter di sana nggak diikutin juga, atau nggak puas juga, nanti pergi ke Jepang. Itu untuk nanya kesehatan. Kesehatan tubuh. Emangnya gak boleh? Bagus. Tapi kalau kesehatan tubuh aja bisa begitu, lalu gimana tentang masa depan kita di alam barzakh? Tentang masa depan kita di alam kubur? Masa gak ada effortnya? Masa gak gampangin? Masa justru dipermainkan? Anda punya kesempatan nanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Anda, kenapa jadi nyerang agama Allah misalnya, mempermainkan, gak serius. Karena itu tadi, kita tuh gak menghargai kehidupan akhirat, gak menghargai kehidupan alam barzakh. Nabi SAW sampai hari ini berapa tahun belum jalankan kehidupan di alam barzakh, jemaah? 15 abad kan? Berapa? 1432 ya, kurang lebih. Bayangkan usia beliau di alam barzakh 1432 tahun. Sedangkan usia beliau di dunia hanya 63 tahun. Gitu jemaah. Kalau kita bisa tadi pergi ke luar negeri untuk menanyakan kondisi kesehatan tubuh kita, yang kalau dijawab dengan benar, lalu kita ikutin, lalu Allah berikan kesembuhan, emangnya kita bisa hidup selama-lamanya? Enggak juga. Nanti kita wafat dengan sebab yang lain. Jadi jangan berpindah aja. Tapi kalau kita bertanya dan pertanyaan kita berkah, lalu dijawab, lalu diamalkan, dan berkah itu bisa jadi itu menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh, dan di akhir kiamat kelak. Dan kita dapat kebahagiaan sejati dan abadi. Dan orang yang bertanya dengan pertanyaan yang menyerang, pertanyaan jebakan, ingin menjebak yang ditanya, pertanyaan yang mencari pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran, pokoknya dia akan cari sampai dia dapat jawaban yang sesuai dengan seleranya, maka itu sama saja dikasih tugas sama Allah, dikasih perintah sama Allah, lalu dia sia-siakan itu perintah, dia permainkan itu perintah, dipermainin itu perintah, dia khianati perintah tersebut. Kira-kira nih, orang kayak begini hidupnya bisa tenang apa enggak? Perintah Rabb-nya dipermainin, dipermainkan. Jangan anggap simple sesi tanya jawab. Makanya kan yang menjawab pertanyaan tentang agama pun gak boleh sembarangan. Harus ahlinya, dan kita harus amanat. Dan kalau gak tahu, bilang gak tahu. Dan dibahas di bab khusus kok. Sesi tanya jawab itu, hadirin, itu ada bab khusus dalam ilmu usul fikih, dalam bab fatwa. Imam Nawawi rahimahullah ini jamaah, itu punya buku khusus tentang masalah ini. Buku khusus. Buku khusus. Pengen gak sih untuk mengatur pertanyaan dan jawaban saja? Itu para ulama tuh nulis buku. Nulis buku. Apa judulnya? Bukunya Imam Nawawi tentang masalah ini. Apa judul bukunya, jemaah? Lupa ya. Karena udah lama baca, aku kayaknya lama bacanya, udah lama Pak Ustaz. Jadi agak lupa. Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Adab-adab fatwa. Fatwa itu menjelaskan hukum Allah kepada yang bertanya. Itu salah satu makna fatwa. Menjelaskan hukum Allah kepada yang bertanya. Wal Mufti yang menjawab pertanyaan, wal Mustafti yang bertanya. Itu para ulama klasik bilang, jemaah, setiap orang yang menjawab pertanyaan tentang agama, sebelum ngejawab hendaknya dia membayangkan dan merenungkan, oh, di hadapan dia api neraka. Dan kalau dia salah, dia bisa masuk ke dalam api neraka tersebut. Itu gak gampang. Banyak salah satu alasan kita gak setiap saat buka sesi tanya jawab, karena memang sesi tanya jawab gak gampang, gak mudah. Dan kita tahu diri, rahimallahu mur'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya. Dan alhamdulillah banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang sudah membuka sesi ini. Dan kita senang. Alhamdulillah. Karena sesi tanya jawab susah. Pertanggungjawaban di akhirat itu besarnya luar biasa. Jadi biar kita tahu pentingnya dan urgensi bertanya itu seperti itu. Emangnya ketika guru-guru kita menjawab itu gak punya resiko apa? Kalau salah jawab itu fatal. Kalau salah jawab itu fatal. Gak gampang sama sekali. Tidak mudah. Jadi hadirin Allah muliakan, karena ini perintah Allah, perintah Allah. Makanya sebagian ulama klasik itu kalau salah menjawab itu, mereka, sebagian mereka itu kalau bahasa kita sekarang pasang iklan, pengumuman bahwa saya ditanya. Karena kan dulu media komunikasi gak seperti sekarang. Kalau sekarang udah langsung klarifikasi langsung. Kalau dulu saya pernah ditanya pertanyaan ini beberapa waktu yang lalu, dan saya salah menjawab, dan yang benar adalah begini. Sampai begitu dulu para ulama kita tuh. Jadi jangan pernah menggampangkan sesi tanya jawab. Pertanggungjawabannya itu berat. Pertanggungjawabannya itu berat. Itu yang perlu kita tanamkan. Dan gak semua pertanyaan bisa kita jawab. Gak semua pertanyaan bisa kita jawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan banyak-banyak apa, banyak sekali pertanyaan tentang masalah ini, atau banyak sekali keterangan dalam masalah ini. Allah Ta'ala bisa. Hadirin yang Allah muliakan, makanya kata Imam Ibn Abbas Ibn Mas'ud, man afta fi kulli ma yus'al fa huwa majnun. Barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan kepada dia, maka dia jadi orang gila. Barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan ke dia, maka dia jadi orang gila. Jadi wajar jamaah kalau guru kita, ustadz-ustadz kita itu gak jawab seluruh pertanyaan. Ya pertanyaan aku belum dijawab atau gak dijawab. Ya itu konsepnya. Kata para ulama kita, kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan yang diangkat ke dia, dia jadi orang gila. Artinya kok berani jawab seluruh pertanyaan? Tanggung jawabnya tuh besar. Dan bukan berarti menyembunyikan ilmu. Apa iya kita tahu semuanya? Kan gak ada orang tahu semuanya. Kalau kita gak tahu semua hal, kok bisa menjawab seluruh pertanyaan? Kata Atha bin Sa'ib At-Tabi'i. Atha bin Sa'ib itu salah satu tabi'i. Kata beliau, aku bertemu dengan orang-orang, ulama-ulama. Jika salah seorang dari mereka ditanya, maka dia jawab dengan rasa takut. takut salah, takut dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Ibn Abbas, "Idza aghfala al-'alim la adri usibat maqatiluhu." Kalau seorang ahli ilmu sudah melalaikan konsep saya tidak tahu, maka disitulah waktu kehancurannya. Jadi kalau orang yang berilmu itu sudah melalaikan atau melupakan konsep saya tidak tahu, kalau ditanya, artinya kalau ditanya semua dijawab, dan dia gak mau bilang saya gak tahu, atau dia gengsi bilang saya gak tahu, dia gak enak bilang saya gak tahu, semua pertanyaan dijawab, kalau dia lupa konsep ini, maka disitulah kehancurannya. Artinya para ulama yang benar-benar ulama itu akan banyak mengatakan saya nggak tahu kalau ditanya, karena ini tugas berat jemaah. Imam Syafi'i rahimahullah kalau ditanya tentang sesuatu, maka beliau nggak akan menjawab sampai beliau renungkan, sampai ditanya faqilalahu, kok diam. Jadi kalau ditanya tuh nggak langsung misalnya Imam Syafi'i apa sih pertanyaan? Diam dulu nih. Falam yujib. Diam. Lalu ketika ditanya, kenapa ada jeda? Hatta adriya annal fadla fi sukut au fil jawab. Sampai aku bisa menundukkan apakah yang terbaik aku diam atau yang terbaik aku menjawab pertanyaan tersebut. Tunggu-tunggu nih pertanyaannya gimana nih. Imam Malik itu jemaah, lu pernah ditanya tentang 50 pertanyaan, 50. Fala yujibu fi wahidatin minha, dan satu pun enggak ada yang dijawab. Allahu Akbar. Satu pun enggak ada yang dijawab. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ditanya 50 pertanyaan, satu pun enggak ada yang dijawab. Bukan mereka menyembunyikan pertanyaan, menyembunyikan ilmu. Mereka enggak, mereka apa adanya jemaah sekarang. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Gak ngerti, gak ngerti. Kalau gak tahu gak berani jawab, karena tahu konsekuensinya panjang di akhirat. Wa kana yaqulu man ajaba fi mas'alatin fa'in bagi qabla al-jawab an ya'ridha nafsahu 'ala al-jannati wan nar. Tadi kita bilang, lalu beliau pernah mengatakan, barang siapa yang menjawab pertanyaan, maka hendaknya sebelum menjawab pertanyaan, dia bayangkan dia di hadapan surga dan neraka. Wa kaifa khalasuhu? Lalu dia berpikir bagaimana saya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Baru begitu dia tanamkan ini, thumma yujib, lalu silakan jawab pertanyaan itu. Nah, kita kan sering lupa. Jujur deh, jujur. Kalau kita lagi bicara sama istri kita, bicara sama suami kita masalah agama, terus suami kita sama istri kita tanya, ada nggak yang ada di antara kita begini nih? Istri kita nanya, tadi penjelasan ustaz tuh tentang ini apa ya, aku kok belum ngerti. Terus suaminya diam dulu, terus renungin kalau dia di hadapan surga dan neraka. Lalu setelah itu baru dia jawab hati-hati, gini loh beb, yang saya pahami tadi, semoga saya gak salah ya, semoga Allah tolong, bahwa kita ini sebagai seorang muslim dan muslimah itu harus begini. Tapi itu yang saya tangkap, semoga kita bisa cross check langsung sama ustadznya. Ada gak sih yang begitu? Subhanallah. Lihat para ulama tuh, imannya tuh benar-benar kuat. Kata Imam Malik, barang siapa yang bertanya, siapa yang ditanya, dia harus mikir, kalau saya di hadapan surga dan neraka, dan gimana cara menyelesaikan itu. kata Imam Abu Hanifah, satu dari empat imam mazhab, laulal faraqu minallahi ta'ala an yadhi'al ilmu ma'aftaitu. Kalau saja bukan karena rasa takut kepada Allah, karena menyembunyikan ilmu sehingga ilmu itu hilang, tidak tersampaikan, maka aku gak akan menjawab satupun pertanyaan. Gak akan. Jadi kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, menyembunyikan ilmu, itu saya gak mau jawab. Yakunu lahul mahna wa alayya al-wizru. Karena yang penanya senang pertanyaannya dijawab, kalau salah dosanya saya yang tanggung. Gitu. Itu ulama. Jadi yang ditanyakan senang. Coba kalau pertanyaan kita jawab ustaz, senang gak? Senang. Tapi kalau itu jawaban salah, ustaznya bermasalah pada hari kiamat. Itulah para ulama kita. Jadi jangan pernah meremehkan sesi tanya jawab. Para ulama takut jemaah dengan sesi ini. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari Bogor, izin bertanya, silahkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya ada di ruangan tempat kerja pada saat itu, orang-orang sekitar senang dengan ghibah dan otomatis disengaja atau tidak saya mendengarkannya. Lalu apa saya kebagian dosa ghibahnya? Sedangkan saya tidak bisa meninggalkan ruangan kerja saya karena kerjaan yang menumpuk. Jazakumullah khair Ustaz. Hadirin Allah muliakan. Simple aja ya. Kalau di ruangan tersebut itu ada acara makan-makan, menunya bangkai manusia, kira-kira kita join gak makan-makan? Ikutan apa enggak? Gitu. Ikutan jemaah. Suka makan ayam goreng tuh yang masih utuh tuh, yang langsung dicemplungin ke minyak terus gitu terus sendiri. Kan banyak kan ya? Apa restoran-restoran ayam goreng terkenal kan? Anda menawarkan ayam utuh kan ya, langsung digoreng pakai bumbu segala macam. Nah itu kalau manusia gitu tuh, utuh gitu, lagi tengkurap gitu, itu kira-kira kita bergabung nggak? Allah yang berfirman hadirin dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu atau wala yagtab ba'dukum ba'dhu, janganlah kalian saling menggibah. Gak boleh menggibah. Jangan menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya? Daging saudaranya. Makan bangkai saudara yang sudah meninggal. Bangkai. Maka tentu saja kalian merasa jijik dengannya. Ghibah itu makan bangkai. Nah kok bisa santai itu loh? Kok banyak alasan? Saya gak bicara penanya dulu ya, tapi kita bicara diri kita secara umum. Kok gak diperjuangkan? Kita kalau ditawarin bangkai gitu ya, ayo mas cobain mas, enak ternyata mas. Daging manusia nih, tadi enak loh. Enggak, mohon maaf. Coba deh, enggak. Terus kita dikasih pahanya gitu. itu jari-jarinya gitu. Tangan manusia itu depan kita gitu, yang hobi ceker dan suka ceker ayam. Nah, ini manusia nih. Kira-kira kita makan enggak? Apakah kita akan makan karena quote and quote enggak enak sama dia? Itu kan alasan banyak di antara kita. Udah tahu itu ghibah, tetap aja didengar, kenapa? Enggak enak. Enggak enak, masa kita tinggalkan kita. Ya udah simpel aja. Allah bilang itu makan bangkai. Kira-kira kalau tangan disodorin atau kaki disodorin, dimakan enggak? Dengan dalih enggak enak sama orang. Atau kita akan mengatakan tidak dengan setegas-tegasnya. Bahkan kalau perlu ribut-ribut deh. Gak mau saya makan. Kenapa gak berjuang? Ada banyak cara. Sekarang ini saya gak bicara ke yang bertanya secara khusus, hafizullah. Tapi kita bicara diri kita semua nih. Kita kan sering gampang gak enakan. Tapi kok enak makan bangkai? Lalu emang pada hari kiamat pada peduli sama kita apa? Ketika pahala kita diambil dan dipindahkan ke korban gibahan kita. Ada yang peduli sama kita? Gak ada. Itu yang lain bisa nolong kita tuh. Atau ketika dosa yang kita gibahi ditransfer ke kita. Ada yang bisa nolak? Enggak, jangan-jangan. Sebenarnya aku yang bertanggung jawab ya Allah. Aku yang bicara, dia hanya dengar aja. Dan waktu itu saya paksa lagi. Emang pada begitu? Enggak. Nafsi-nafsi. Semua orang mikirin dirinya sendiri. Oke, tak. Nah, coba kita masuk ke poin pertanyaan. Tapi ini di suatu ruangan pada hadirin, bisa pakai headset? Bisa gak pakai headset? Bisa. Pakai earphone. Gak dengar sama sekali. Kalau ternyata gak bisa dan kita harus dengar, kenapa kita gak berpikir cari lingkungan lain? Kalau simpel aja, kalau di sebuah kantor ya, gajinya 70 juta per bulan, semuanya oke. Yang jadi masalah menu makan siangnya, dan kita harus makan di kantor terus, menu makan siangnya bangkai manusia. Kira-kira kita akan tetap kerja di sana atau cari kerjaan lain? Semua oke. 70 juta, lumayan gak sih gaji 70 juta? Kecil ya bagian tapi. Gede kan? Atau kalau masih kecil 100 juta nih, 100 juta sebulan. Semua perfect. Kecuali kita harus makan siang di kantor dan menunya itu. Kira-kira kita bertahan atau cari lingkungan lain? Ini kan bukan sembarangan, ini dosa besar jemaah. Dosa besar. Dan ini dosa riba yang paling parah kan. Separah-parahnya dosa riba tuh ini kan. Yang kata Nabi SAW, yang paling ringan itu berzina dengan orang tua sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan yang paling parah apa? Menghancurkan kehormatan seorang muslim. Kok bisa santai? Masalah kehormatan seorang muslim itu besar, jemaah. Besar. Sekarang kita, makanya sebagian ulama kan bingung sama kita deh. Seperti Ibnu Qayyim dan para ulama lain, kok bisa kalau melakukan sebuah dosa yang lain tuh kayak merasa bersalah, tapi begitu dosa lisan kayak gak ada beban sama sekali. Gak ada beban dosa lisan. Subhanallah, itu bangkai manusia kata Allah. Langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 tadi. Kita mau digaji berapapun sebulan, bahasanya berapapun, tapi kalau harus makan bangkai, enggak deh. Mendingan saya cari kerjaan lain. Dan kok enggak tegas Anda? Kita kenapa enggak tegas nih? Minta pertolongan sama Allah, lalu bersikap tegaslah. Untuk kebaikan kita. Mereka enggak peduli pada hari kiamat sama kita. Wong dengan mereka gibah depan kita aja, mereka enggak peduli sama kesehatan iman kita dan hati kita. Hadirin, kalau kita masuk ke kotak ini, kita gibahin orang, kita gibahin orang atau kita dengar gibahan tentang orang, coba evaluasi nih, sholat kita nggak akan khusyuk. Ada orang gibah sebelum zuhur, coba lihat sholat zuhurnya, khusyuk nggak? Itu merusak hati jamaah, merusak hati. Gibah itu merusak hati, itu merusak sholat kita. Habis gibah baca Quran gitu, coba lihat khusyuk apa enggak? Enggak. Kalaupun baca Quran enggak khusyuk. Allah taala alamisalam.